Salam kaum muslimin pendengar dimanapun anda berada dan juga pemirsa azakumullah di kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kembali kita akan ikuti dan simak program kaji amiyah dari bimbingan bahasa Arab jilid kedua dari buku Durusul Lughah Al-Arabiyah Ligairi An-Natiqin Nabiha bersama pembimbing kita Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullah ta'ala. Dan tentunya di program kajian atau bimbingan bahasa Arab anda dapat turut aktif berinteraksi bersama Ustaz, baik menjawab latihan-latihan yang ada ataupun bertanya di kesempatan pelajaran bahasa Arab. Dapat menghubungi di layanan-layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat dapat anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah ikhwata Islam, segera kita akan ikuti program bimbingan bahasa Arab di malam hari ini. Anda yang memiliki buku Durusul Lughah jilid kedua silakan dapat membuka pada pelajaran ke-24 di mana kita telah membahas dari penjelasan tentang adad dan ma'dud dari puluhan, ratusan hingga ribuan yang insyaallah akan kita simak kembali pembahasannya atau murojaah beberapa poin pada hal ini. Baik, untuk berikutnya kita akan persilakan kepada Ustaz untuk memulai pelajaran kita. Naam Ustaz, fadhilatafadhil masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal mustami'un wal musyahidun, ahadan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Di pembelajaran bahasa Arab untuk pemula yang alhamdulillah pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kondisi sehat wal afiat insyaAllah. Dalam kondisi terus bersemangat dalam belajar bahasa Arab. Dan malam ini insyaAllah sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, kita akan menjadikan malam ini insyaAllah sebagai pertemuan terakhir di pembahasan tentang Al-Adad wal-Ma'dud. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan ma'asyir al-ikhwah, bahwa kita sudah membahas angka-angka mulai dari satuan, kemudian puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan, serta sampai puluhan ribu, sampai seratusan ribu. Dan kita sudah merinci atau menjelaskan secara rinci satu persatu al-adad masing-masing daripada angka-angka tersebut. Dan malam ini insyaAllah kita akan tutup pembahasan al-adad wal-ma'dud, ad-darasur rabi' wal-ishrun, pelajaran ke-24. Dengan membacakan beberapa penjelasan di halaman 165 mi'ah wa khamsatun wasittun. Silakan bagi ikhwan dan akhwat sekalian, pendengar dan pemirsa raja dimanapun antum berada, silakan lihat safha mi'ah wa khamsatun wasittun, 165 dan 166 mi'ah wa sittatun wasittun. Di sini kita akan membacakan beberapa penjelasan sebagai penutup daripada ad-darsur rabi wal ishrun, yang mana penjelasan ini bimathabat al-khulasah, seperti sebuah kesimpulan. Walaupun tidak kesimpulan semua hal, tapi paling tidak kaidah-kaidah penting yang mendasari pembahasan al-adad wal ma'dud disebutkan di tulisan di akhir ini. Kita mulai dengan di sini poin pertama tentang ahwalul adad. Ahwal jama' daripada hal. Halun, kondisi. Ahwal, kondisi-kondisi. Al-adad, kondisi-kondisi daripada bilangan atau angka. Yani bagaimana kalau angka itu satuan, bagaimana kalau angka itu belasan, al-murakab, lalu bagaimana kalau seandainya angka-angka itu adalah al-alukut, puluhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka di sini ada beberapa poin penting. Dan sekali lagi bagi ikhwan dan akhwat silakan lihat jilid yang kedua, ad-darsur rabi' wal ishrun, pelajaran 24, safha 165 halaman 165. Di sini ahwalul adad ada 4 poin sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. An-nuqtah al-ula yang pertama tentang al-adadan wahid, wahidun wathnani. Dua angka, ini angka wahidun, angka satu, wathnan, dan angka dua. Bagaimana kondisinya? Ini kondisinya, bagaimana kondisi dua angka ini jika dikaitkan dengan al-ma'dud? Maka jawabannya adalah ala wafqil ma'dud. Kondisi angka 1 dan 2 berkesesuaian atau selaras dengan al-ma'dud. Ala wafqil ma'dud, yakni selaras baik dari sisi jenisnya maupun dari sisi jumlahnya maupun dari sisi al-ma'rifah atau an-nakirah dan juga dari sisi al-i'rab harakat huruf terakhirnya. Karena angka wahid dan ithnan di sini sebagaimana sudah kita jelaskan, wahid dan ithnan posisinya pertama dia diletakkan setelah al-ma'dud, yakni al-ma'dud terlebih dahulu baru kemudian al-adad, dan nanti insyaallah akan kita tuliskan contoh-contoh daripada poin-poin penting ini. Yang pertama saya ulang, al-adadan dua angka, wahid dan ithnan, angka satu dan angka dua, perlu kita ingat. Pertama posisinya dia di setelah al-ma'dud. Setelah al-ma'dud. Sebutkan al-ma'dud terlebih dahulu, baru kemudian datang angka satu atau angka dua. Sebagai contoh misalnya, fil fasli talibun wahidun. Fil fasli talibun wahidun. Di kelas ada satu siswa. Antum lihat di sini ma'asyiral ikhwah. Fil fasli talibun wahidun, angka wahidun, angka satu, diletakkan setelah talibun, setelah al-ma'dud. Begitu pula angka dua sama, fil fasli talibanithnani. Talibanithnani. Angka ithnan juga diletakkan setelah al-ma'dud, yakni setelah taliban. Begitu pula contoh yang lainnya, al-mu'annath misalnya, fil fasli talibatun wahidatun. Begitu pula angka dua, fil fasli talibatan ithnatani. Angka satu dan dua di sini, kalau kita perhatikan dengan jeli dari contoh-contoh tersebut, maka kita akan temukan angka satu dan angka dua itu ala wafqil ma'dud, sesuai dengan ma'dudnya. Karena posisinya sebagai na'at. Posisinya sebagai sifat. Dan dulu pernah kita bahas bahwa an-na'at atau as-sifah tatba'u al-man'ud atau tatba'u al-mausuf. Na'at itu atau sifat itu selalu mengikuti al-man'ud yang disifati. Dalam semua hal. Baik dalam hal pertama an-na'u jenisnya al-mudhakar atau al-mu'annath. Kemudian dari sisi jumlahnya, apakah dia mufrad atau musanna. Kemudian yang ketiga dari sisi al-ma'rifah atau an-nakirah. Dan yang keempat dari sisi al-i'rab, harakat huruf terakhirnya. Kita tuliskan di sini poin pertama. Kita tuliskan untuk memperjelas poin yang pertama ini. Ana tuliskan beberapa contoh. Yang pertama, Ma'asyiral ikhwah, antum perhatikan di sini. Yang pertama adalah fil fasri talibun wahidun. Antum perhatikan di sini bahwa angka wahidun diletakkan setelah al-ma'dud. Ini kondisi pertama dari angka 1 dan angka 2. Semuanya diletakkan setelah al-ma'dud. Kemudian tadi penjelasannya ala wafqil ma'dud, yakni sesuai dengan ma'dudnya. Sesuai dengan ma'dudnya. Antum lihat di sini angka wahidun sesuai dengan talibun. Yang pertama dari sisi jenisnya, ini adalah mudhakkar, maka wahidun juga mudhakkar. Kemudian dari sisi bahwa dia adalah nakirah tanpa alif lam, maka di sini pun tanpa alif lam. Kemudian yang ketiga dia adalah bentuknya mufrad, maka di sini juga mufrad. Kemudian yang keempat i'rabnya harakat huruf terakhirnya adalah marfu, maka ini pun juga marfu. Begitu pula di kalimat fil fasli talibatun wahidatun. Bedanya di sini muannats, maka di sini muannats. Lalu kita lihat fil fasli taliban itsnani. Antum lihat angka 2 juga di sini diletakkan setelah al-ma'dud. Dan penjelasannya sama dengan wahid. Posisinya sebagai an-na'at di sini. Semua posisinya di sini sebagai sifat, maka sifat itu selalu mengikuti yang disifati. Di sini lihat, di sini perbedaannya dengan yang di atas hanya dalam sisi jumlah. Ini musanna karena ada alif dan nun, begitu pula di sini dia musanna karena ada alif dan nun. Begitu pula di contoh yang terakhir dia musanna, hanya saja musanna muannas karena ada ta di sini. Talibatani, dua siswi. Itsnatani, maka juga di sini angka duanya juga harus mu'annath. Maka ini maksud daripada angka 1 dan 2, wahid wa ithnan ala wafqi al-ma'dud. Ini poin pertama. Poin yang berikutnya, ma'asyiral ikhwah, kita mulai dengan angka 3 sampai 10 sekarang. Al-a'dad min thalathatin ila asharatin ala aksil ma'dudi. Angka-angka dari 3 sampai 10. Tadi sudah dibahas angka 2, angka 1 dan 2. Sekarang angka 3 sampai 10. Al-a'dad, angka-angka. Min thalathatin, dari angka 3 ila asharah, sampai ke 10. Ala aksil ma'dud. Kebalikan atau berlawanan dengan al-ma'dud. Kalau tadi angka 1 dan 2 berkesesuaian dengan al-ma'dud karena dia posisinya sebagai na'at, di sini angka 3 sampai 10 kebalikannya, ini berlawanan dengan al-ma'dud. Ini kalau ma'dudnya mudzakkar, maka al-adadnya harus mu'annath. Ya, ini pernah kita bahas. Dan ini hanya kesimpulan saja, titik kesimpulan. Ini sudah kita bahas, sudah kita rinci, sudah kita berikan contohnya di beberapa pertemuan belakang. Maka angka 3 sampai 10 ini karena berlawanan dengan jenis daripada al-ma'dud, maka jika al-ma'dudnya mudhakar, maka angkanya, al-adadnya harus mu'annath. Dan kebalikannya, jika al-ma'dudnya mu'annath, maka al-adadnya harus mudhakkar. Sebagai contoh misalnya, kita buat contoh angka 3 sampai 10 misalnya. Ra'aitu thalathata tullabin. Ra'aitu thalathata tullabin. Perhatikan kata thalathata tullabin. Thalathata di situ al-adad tullabin al-ma'dud. Di sini angka 3 sampai 10 urutannya al-adad terlebih dahulu baru kemudian al-ma'dud. Beda dengan angka 1 dan 2 yang barusan kita tulis. Angka 1 dan 2 dia diletakkan setelah al-ma'dud. Adapun angka 3 sampai 10 justru dia diletakkan kebalikannya. Ini diletakkan sebelum daripada al-ma'dud. Maka lihat di sini ra'aitu thalathata tullabin. Nanti akan kita tulis setelah ini insyaallah. Thalathata tullabin, thalathata di sini sebagai al-adad, tullabin al-ma'dud. Antum lihat di sini thalathata mengenakan ta' marbutah, maka di sini mu'annath. Kenapa thalathata mu'annath? Kenapa angkanya mu'annath? Karena ma'dudnya mudzakkar. Lihat kalimat tullabin setelahnya. Tullabin di sini, ya, kalau kita kembalikan ke mufradnya, ini sudah kita bahas juga. Untuk menentukan jenis daripada tullabin, daripada jenis daripada al-ma'dud, kembalikan dulu ke tunggalnya. Baru kemudian kita bisa mengetahui bahwa ini mufrad atau ini mudzakkar atau mu'annath. Tullabin, kembalikan ke mufradnya. Talibun, maka dia, karena mufradnya talibun, mudzakkar, maka al-adatnya harus mu'annath. Maka kalau saya balik, ra'aitu thalatha talibatin. Sekarang al-ma'dudnya, saya rubah menjadi al-mu'annath. Ra'aitu thalatha talibatin. Lihat kalimat thalatha talibatin. Thalatha di sini, ta'mar butuhnya hilang, maka dia mudhakar. Kenapa dia mudhakar? Karena al-ma'dudnya mu'annath. Talibatin. Talibatin jama' daripada talibatun dan talibatun mu'annath. Maka al-adatnya harus mudhakar. Thalatha talibatin. Dan ini berlaku sekali lagi, ikhwan, untuk akad 3 sampai 10. Kita tuliskan agar lebih jelas lagi poin kedua ini. Sekali lagi, ikhwan, ini adalah angka 3 sampai 10. Nah, maka penjelasan di sini tadi barusan di buku kita baca bahwa angka 3 sampai 10 ala ala aksil ma'dud. Ini berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Maka kita lihat di sini misalnya, dari saya sebutkan contohnya, ra'aitu thalathata tullabin. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu thalatha talibatin. Antum lihat di sini, ikhwan, kalimat thalathata dengan thalatha. Di sini dalam kondisi pertama dia mu'annath. Thalathata ada ta' marbutah di sini dengan jelas terlihat. Karena, mengapa dia mu'annath? Karena tullabin al-ma'dudnya mudhakkar. Kalau kita kembalikan tullabin ke bentuk tunggalnya, maka bentuk tunggalnya adalah talibun. Dan kita semua tahu bahwa talibun adalah mudhakkar. Maka di sini al-adatnya harus mu'annath. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ra'aitu thalatha. Di sini antum lihat dengan jelas tidak ada ta' marbutah. Maka di sini mudzakkar. Kenapa dia mudzakkar? Karena al-ma'dudnya mu'annas. Talibatin, kalau kita kembalikan ke mufradnya, maka dia mufradnya adalah talibatun. Dan talibatun mu'annas. Sehingga al-adatnya harus mudzakkar. Nah. Dan ini berlaku sekali lagi, ikhwan, berlaku dari 3 sampai 10. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya, al-thalith, al-nuqtah, al-thalith, yang ketiga adalah, al-adadan, ahada asyara, wathna asyara. Tadi sudah kita bahas angka 1 dan 2. Kemudian juga sudah kita bahas angka 3 sampai 10, maka sekarang lihat angka 11 dan 12. Ahada asyara dan ithna asyara. Bagaimana kondisi angka 11 dan 12? Penjelasan di sini adalah al-juz'ani ala wafqil ma'dud. kedua angkanya al-juz'an, kalau kita perhatikan angka ahada asyara dan ithna asyara terdiri dari dua angka. Yang pertama ahada atau ithna, yang kedua adalah kata asyara. Maka al-juz'an, kedua angkanya, baik ahada dan asyara, serta ithna dan asyaranya, ala wafqil ma'dud, kedua-duanya, jenisnya sama dengan jenis al-ma'dud. Kedua angkanya, ini khusus angka 11 dan 12. Jangan sampai salah penentuan angkanya. Ini angkanya sekali lagi ma'asyiral ikhwah, ahada asyar dan ithna asyar saja, fakat. Angka yang lainnya nanti ada penjelasannya setelah ini. Angka 11 dan 12 saja, ahada asyar dan ithna asyar fakat. Keduanya, kedua angkanya, al-juz'ani, baik ahada maupun asyara serta ithna dan asyara, ala wafqil ma'dud, selaras dengan al-ma'dud. Jenisnya sama dengan jenis al-ma'dud. Kedua angkanya sama jenisnya dengan jenis al-ma'dud. Maka sebagai contoh misalnya, saya katakan misalnya, hadhara ahada asyara taliban. Hadhara ahada asyara taliban. Perhatikan di sini, angka ahada asyara taliban. Ahada asyara, ini al-adadnya. Kemudian taliban ma'dudnya. Dan kalau kita perhatikan ma'dudnya di sini, taliban, dia bentuknya mudhakkar. Taliban mudhakkar. Maka ahada asyara, kedua angkanya, baik ahada maupun asyaranya, kedua-duanya ala wafqil ma'dud, jenisnya sesuai dengan jenis al-ma'dud. Ma'dudnya mudhakkar, maka kedua angka sebelumnya adalah mudhakkar. Bagaimana kalau mu'annath? Contohnya misalnya, hadarat ihda asyarata talibatan. Hadarat ihda asyarata talibatan. Sekarang antum lihat di sini kalimatnya adalah ihda asyarata talibatan. Talibatan mu'annath. Maka, karena ma'dudnya mu'annath, maka al-adad angka sebelasnya, kedua angkanya baik ihda maupun asyrata, kedua-duanya harus mu'annath. Maka lihat di sini, ihda asyrata talibatan. Begitu pula angka 12, tidak jauh beda. Hadhara ithna asyara taliban. Bagaimana mu'annasnya? Hadharat ithnata asyrata talibatan. Kita tulis, mudah-mudahan lebih jelas insyaAllah. Ini tidak kita hapus, kita masuk ke contoh berikutnya. Hadhara ahada asyara taliban. Telah hadir di sini, telah hadir hadhara fi'il, telah hadir 11 siswa. Ahada asyara taliban. Antum lihat di sini, taliban mudhakkar, maka ahada mudhakkar, asyara juga harus mudhakkar. Kedua angkanya mengikuti jenis al-ma'dud. Lalu bagaimana yang mu'annath? Hadarat, contohnya misalnya, karena ini untuk mu'annath, maka fi'ilnya tentu harus berubah. Hadarat, lihat, di sini taliban kita ganti menjadi talibatan. Ma'dudnya jadi siswi sekarang. Maka lihat di sini, ikhwan, menjadi ihda. Ihda mu'annas dari kata ahada. Ihda asyara mu'annasnya tambahkan ta' marbutah di belakangnya. Ihda asyrata talibatan. Hadarat ihda asyrata talibatan. Hadarat ihda asyrata talibatan. Kenapa kedua angkanya mu'annas? Karena ma'dudnya mu'annath. Nah, begitu pula angka 12 seperti yang kita sebutkan dari contohnya. Ma'asyiral ikhwah wa muslimin dan muslimat, hadanallah wa iyyakum ajma'in, pemirsa dan pendengar radio di manapun antum berada. Poin berikutnya an-nuqtah ar-rabi'ah al-a'dad min 13 ila 19. Sekarang tadi angka 11 dan 12 sudah. Berarti sekarang angka 13 sampai 19. Silakan kembali ke buku di sini. Al-a'dad min 13 ila 19. Al-juz'ul awwal على عكس المعدود والجزء الثاني على وفقه. Kalau tadi angka 11 dan 12 kedua angkanya mengikuti jenis al-ma'dud, sekarang antum lihat di sini angka 13 sampai 19 al-juz'ul awwal, angka pertamanya, yani angka 3 dan sampai 9, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9 ala aksil ma'dud, angka pertamanya, ini angka satuannya, berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Adapun angka keduanya, ini kata-kata asyara ala wafqih, sesuai dengannya, selaras dengan al-ma'dud. Maka contohnya di sini misalnya hadarat, kita masih menggunakan kalimat hadarat. Hadarat 13 taliban. Hadarat, mohon maaf, hadara 13 taliban. Telah hadir 13 taliban, 13 siswa. Hadara 13 taliban. Ketika kita lihat al-ma'dudnya ada taliban, dan taliban adalah muzakkar, maka angka pertama dari angka 13 ini, al-juz'ul awwal, angka pertamanya, bagian pertama daripada angkanya harus berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Maka di sini lihat thalathata asyara, thalathata mu'annath, karena al-ma'dudnya adalah muzakkar. Adapun al-juz'ul thani, angka keduanya ini angka asyara, dia ala wafqih, sesuai dengannya, yang selaras dengan al-ma'dud. Al-ma'dudnya mudhakkar, maka al-adadnya juga, angka keduanya juga harus mudhakkar. Dan ini berlaku sekali lagi, ikhwan, angka 13 sampai 19. Maka bagaimana kalau seandainya taliban kita ganti dengan talibatan, maka dengan mudahnya kita katakan hadarat thalatha asyarata talibatan. Hadarat 13 talibatan. Untuk lihat di sini 13. Sekarang 13 mudhakar, 10 mu'annath. Kenapa? Karena al-ma'dudnya talibatan mu'annath. Kita tulis kedua angka ini. Misalnya kita katakan tadi hadarat atau hadara, kita masih menggunakan kata kerja hadara, hadara 13 taliban, telah hadir 13 siswa. Tadi sudah kita jelaskan bahwa al-juz'ul awwal bertentangan atau berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Adapun al-juz'ul tsani, maka dia berkesesuaian, sama. Ini silang, ini centang. Kalau kita ikuti lambang yang di buku. Al-juz'ul awwal ala aksil ma'dud. Angka pertamanya jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Di sini mudzakkar, maka di sini harus mu'annath. Adapun al-juz'u tsani ala wafqi, angka yang keduanya yang berdekatan dengan al-ma'dud ini, dia sejenis, selaras. Ini muzakkar, maka dia muzakkar. Dan pernah kita bahas ini dengan menyebutkan sebuah kata kunci yang mudah-mudahan kita hafal. Waktu itu kita gunakan kata kunci yang jauh beda, yang dekat sama. Dekat sama, jauh berbeda. Lalu bagaimana kalau sana kita rubah menjadi talibatan di sini? Siswi telah hadir 13 siswi. Maka kita katakan hadarat. Kita masih menggunakan kata kerja hadarat. Lihat di sini, karena di sini adalah al-mu'annath, maka angka pertamanya mudhakkar, thalatha. Kemudian angka keduanya, karena ni mu'annath, dia ikut dengan jenisnya, thalatha, asyrata talibatan. Yang dekat sama, yang jauh berbeda. Nah, mudah-mudahan jelas insyaAllah. Baik, ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini 4 poin terkait dengan ahwal al-adad, dan mudah-mudahan dengan contoh yang barusan kita sebutkan semakin memperjelas. Dan sekali lagi, ini sebenarnya sudah kita pelajari sejak lama, hanya saja di sini penulis ingin kita murojaah kembali, ingin kita mengulang kembali, dan alhamdulillah kita sudah mengulang kembali dan sudah kita sebutkan contoh-contohnya secara nyata. Sebelum kita masuk ke ahwalul ma'dud, alangkah baiknya kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat untuk bertanya. Nah, tafadhal ya akhi Abdul Ghafar. Baik, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya seputar pembahasan adad dan ma'dud, ataupun mencoba berlatih pula Ustaz ya, tidak mengapa. Bagi Anda yang ingin berlatih bersama kami atau mempraktikkan apa yang telah disampaikan tadi, dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Nah, kita coba sapa untuk penelpon kita malam hari ini. Silakan. Iya, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umm Abdillah dari Solo ini. Iya. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Marhaban ya Umm Abdillah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Masya daiman al-awwal daiman. Ya. Selalu yang pertama sepertinya Umm Abdillah. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Kaifa haluki? Bukhair. Alhamdulillah bukhair. Alhamdulillah. Kaifa halukum Ustaz? Ana bukhair alhamdulillah kadhalik. Syukran. Umu, anti tutabi'ina ma'ana minal bidayah. Umu ikut dari awal tadi pelajaran. Nah, Ustaz, dari Ada berapa poin yang kita sebutkan tadi, Umm Abdillah? Sebelumnya empat poin ini tentang apa ini? Ahwal al-adad. Ahwal al-adad. Nah, mana ahwal al-adad? Hal-hal adad. Hal-hal adad, maksudnya keadaan-keadaan? Keadaan bilangan. Nah, maka itu kondisi-kondisi daripada bilangan. Maksudnya di sini, sepertinya penjelasan tentang jenisnya. Min haitu tadzkir wa min haitu ta'nith, baik mudzakkar atau mu'annathnya. Dan tadi kita sudah menyebutkan poin pertama Umu tentang angka 1 dan 2. Mohon dijelaskan bagaimana angka 1 dan 2 ini. Kondisinya bagaimana nih? Kondisinya sesuai dengan maksud. Nah, tolong dibaca yang di bukunya. Iya. An-nuqta al-ula. A'ula, an-nuqta a'ula. A'adadani wahidun wasnani ala waqfil ma'dudi. Ala waqfil ma'dudi. Ala waqfil ma'dud. Tarjimi. Dua angka yang pertama dan kedua. Angka satu dan angka dua. Teruskan. Angka satu dan angka dua sesuai dengan ma'dud jenisnya. Nah, sesuai dengan jenis. Jenis al-ma'dud. Bisa berikan contoh, Umm Abdillah? Misalnya al-mudarrisun wahidun. Al-mudarrisu wahidun, begitu? Al-mudarris. Atau saya berikan contohmu. Mudarrisun wahidun. Nah, misalnya fil maktabi mudarrisun wahidun fil maktabi mudarrisun wahidun. Mamana fil maktabi wa mudarrisun wahidun? Di kantor, Ustaz. Iya, di kantor, teruskan. Mudarrisun wahidun. Ada satu guru. Ada satu guru. Nah, di sini angka berapa yang disebutkan umum? Angka satu. Angka satu. Dan tadi bagaimana kaidahnya? Angka satu bagaimana dengan al-ma'adudnya? Sama, sesuai. Sesuai. Mudarrisun mudzakkar. Mudarrisun mudzakkar. Maka wahidun juga harus mudzakkar. Mudzakkar. Nah, dan ada dan wahidun di sini posisinya sebagai na'at. Ada sekedalik? Ya, Ustaz. Sebagai sifat. Dan kaidahnya sifat itu selalu mengikuti al-ma'ud. Al-ma'ud. Ada berapa hal yang sifat itu mengikuti yang disifati? Sesuai ada empat temu. Yang pertama ufrad. Jenisnya ya mudzakkar atau muannats, kemudian nakir apa? Nakir awal ma'rifahnya. Nah, teruskan yang ketiga. Ketiga bilangannya, apakah dia mufrad atau musana atau jama'? Ada sekitarik? Musana, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, di mananya harus sesuai? Sesuai dengan Arabnya. Arabnya sesuai dengan. Naam, harakat huruf. Maksudnya. Naam, harakat huruf terakhirnya. Naam. Maka kalau contoh tadi Ummu Abdillah fil maktabi mudarrisun wahidun, tolong dirubah mudarrisun jadi muannats. Fil maktabi mudarrisatun wasanani. Mudarrisatun? Mudarrisatani wasanani. Naam. Fil maktabi. Masih contoh yang tadi, pasti angka 1. 1. Masih angka 1 dulu. Mudarrisatun wa mudarrisatun wa khidatun. Bagaimana kalimat tadi yang lengkap? Ulang sekali lagi. Fil maktabi. Fil maktabi mudarrisatun wa khidatun. Mudarrisatun wa khidatun. Naam. Tadinya mudarrisun wahidun, sekarang mudarrisatun wahidatun. Naam. Sekarang fadal dibuat musannanya. Musanna mudzakkar terlebih dahulu. Musanna mudzakkar terlebih dahulu. Ya, fil maktabi mudarrisani wa mudarrisani, Ustaz, ya. Teruskan. Fil maktabi mudarrisani. Al-ma'adudnya al-mudarrisan. Al-adatnya mana? Sebutkan al-adatnya biar jelas. Fil maktabi mudarrisani ithnani. Ithnani. Nah, mudarrisani ithnani. Mudarrisani ithnani. Nah, ulang lagi mu. Fil maktabi. Fil maktabi mudarrisani ithnani. Nah, mudarrisani ithnani. Naam. Sekarang mudarrisatani. Fil maktabi mudarrisatani ithnatani. Ithnatani. Masyaallah. Barakallahu fiik. Syukran ya Ummu Abdillah. Allah. Wa jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Abdillah atas interaksinya di malam hari ini. Barakallahu fiki. Berikutnya di belakang Ummu Abdillah dari Solo, dipersilakan untuk Anda yang ingin terhubung di layanan telepon kami 0218236543. Ada yang ingin bertanya atau berlatih bersama kami dari apa yang telah disampaikan di kesempatan sesi materi atau apa yang disampaikan di malam hari ini. Barakallahu fikum, kita angkat kembali di layanan telepon. Silakan. Ummu Fikri dari Pontianak. Naam, Ummu Fikri dari Pontianak. Baik, Ustaz. Ahlan wasalan ya Ummu Fikri. Ahlan bik ya Ustaz. Kaifa haluki? Bi khairin alhamdulillah. Masyaallah. Dari mana tadi Ummu? Dari Pontianak. Pontianak, Kalimantan Barat. Barat. Qorbiyah. Nah, Kalimantan Qorbiyah, masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ummu, dari awal ikut kita barusan? Alhamdulillah. Nah, tadi Ummu Abdillah sudah menjelaskan angka berapa dan angka berapa? Satu dan dua. Satu dan dua. Berarti Ummu sekarang angka 3 sampai 10. Tiga sampai sepuluh. Nah, tolong dibaca penjelasannya. Nomor dua, poin kedua. Tani. الأعداد من ثلاثة إلى عشرة على عكس المعدود. على عكس ال. عكس المعدود. نعم على عكس المعدود. ترجمي. Bilangan dari 3 sampai 10 kebalikan dengan makdudnya. Nah, kebalikan apanya di sini maksudnya? Kebalikan dari makdud dari sisi apanya? dari sisi muzakkar muannasnya. Naam, jenisnya ahsan. Ahsan. Jadi kalau maksudnya muzakkar, kalau maksudnya muzakkar maka adatnya muannas. Kalau maksudnya muannas maka dia muzakkar. Baik, tolong berikan contoh kalau begitu. Idribi lana al-mithal. Misalnya fil masjidi. Fil masjidi. Jadi salah satu tullabin. Fil masjidi salah satu tullabin. Ahsan. Nah. Apa artinya? Di masjid ada tiga orang pelajar. Naam. Pelajar laki-laki. Naam. Di sini salah satu. Salah satu atau salah satu? Fil masjidi salah satu. Salah satu. Tullabin. Naam. Salah satu. Kenapa dia muannas? Situ. Karena bertolak belakang dengan ma'dud dengan adatnya. Naam. Ma'dudnya di sini yang mana? Salah satu tullabin. Mana ma'dudnya? Tullab. Tullabin. Tullabin jenisnya apa? Muzakkar. Tahu dari mana kalau itu muzakkar? Lihat kepada mufradnya. Ahsanti. Lihat ke mufradnya. Naam. Tuharibun. Sedangkan sekarang dirubah menjadi muannas. Muannas. Tafadhali. Fil masjidi salah satu talibatin. Naam, fil masjidi, sekali lagi. Fil masjidi salah satu talibatin. Naam, fil masjidi salah satu talibatin. Naam, salah satu di sini muzakkar atau muannas? Di situ muzakkar. Muzakkar. Kenapa? Ma'dudnya muannas. Mana ma'dudnya? Talibatin. Talibatin. Tahu dari mana kalau itu muannas? Lihat kepada mufradnya. Mufradnya adalah talibatun. Talibatun. Ahsan. Ahsanti. Ahsanti. Sekarang tolong buat kalimat di masjid ada lima guru. Silahkan. Lima guru laki-laki. Di masjid ada lima guru laki-laki. Fil masjidi salah satu. Saya bilang lima. Afwan. Khamsatu. Fil masjidi khamsatu. Guru laki-laki. Guru laki-laki. Salah satu. Mudarrisina. Mudarrisina. Ahsan. Ahsan. Jama' Muzakkar Salim. Lestarik. Jama' Muzakkar Salim. Naam. Sekali lagi, di masjid ada lima guru laki-laki. Ulang sekali lagi. Fil masjidi khamsatu mudarrisina. Naam, khamsatu mudarrisina. Ahsan. Naam. Lima guru perempuan sekarang. Fil masjidi khamsu mudarrisatin. Khamsu mudarrisatin. Ahsan. Barakallahu fiik. Wa fiik. Syukran. Syukran. Siapa tadi? Umu Fikri. Umu Fikri. Jazakillah khair, Umu Fikri. Masya Allah. Mumtaz. Ana talibatuk. Talibatuka fi ma'had. Takhasus al-awwal. Masya Allah. Masya Allah. Dulu Umu berarti tinggal di daerah Cilengsi, berarti dekat sini. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang pindah ke Pontianak. Allah yubarik fi. Arabtu ma'azawjatik. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Hayyakillah. Barakallahu fiik. Hayyakillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas interaksi yang telah diberikan atau terhubung di malam hari ini. Umu Fikri dari Pontianak. Baik, di belakang beliau silakan dipersilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di malam hari ini untuk menyapa Ustadz dan juga berlatih bersama di malam hari ini berkenaan dengan apa yang telah disampaikan malam ini berkenaan dengan adat dan ma'dud. Tafadhal di 0218236543. Kita sapa kembali. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Umu Hurairah. Umu Hurairah. Dari mana? Dari Bogor. Nah, sebelum kita lanjutkan, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Baik, fadhil. Ya, siap, siap, Umu Hurairah. Insya Allah. Baik. Tadi sebelumnya Umu Abdullah sudah membahas angka 1 dan 2. Kemudian siapa tadi yang kedua, Mu? Umu Fikri. Umu Fikri. Berarti angka 3 sampai 10. 10. Poin kedua. Sekarang Umu silakan baca poin ketiga. Al-adadi, al-adadani. Naam. Ahada asyara wa isna asyara. Wasna asyara. Wasna asyara. Teruskan. Al-juz'ani ala wafkil, ala wafkil ma'dud. Naam, ala wafkil ma'dud. Terjemih lah samahat. Al-adadan. Dua bilangan. Dua bilangan. 11 dan 12. Ya, teruskan. Al-juz'ani. Al-juz'ani keduanya. Kedua angkanya. Kedua angkanya. Ala wafki berselaras. Ya, selaras atau berkesesuaian. Berkesesuaian al-ma'dud dengan ma'dudnya. Naam. Sesuai dengan apa maksudnya? Dari sisi apa sesuainya? Samanya dari sisi apa? Dari sisi jenis. Jenisnya. Naam. Kalau mudhakar, al-ma'dudnya mudhakar bagi bagaimana? Kedua angkanya juga ikut? Ikut mudhakar. Mudhakar. Kalau ma'dudnya mu'annas bagaimana? Angkanya ikut mu'annas. Naam. Bisa berikan contohmu? Insya Allah. Silakan. Misalnya kita katakan yang mudah saja. Di kelas ada 11 siswa. Silakan. Fil fasli. Naam. 11 siswa. Silakan. Fil fasli ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Naam. Mana di sini al-adadnya? Al-adad asyara. Asyara saja? Asyara. Ahada asyara. Ahada asyara, angka 11. Mana ma'dudnya? Taliban. Bagaimana jenis ma'dudnya? Apa jenis ma'dudnya? Mudzakkar. Mudzakkar. Maka bagaimana kedua angkanya? Ahada asyara harus bagaimana? Mudzakkar juga. Harus mudzakkar juga. Silakan jadikan dia 11 siswi. Di kelas ada 11 siswi. Silakan. Jadi mu'annas sekarang. Fil fasli ihda asyrata talibatan. Ahsanti. Ihda asyrata talibatan. Masya Allah. Mana di sini al-adadnya? Al-adad ihda asyrata. Ihda asyrata. Mengapa kedua-duanya mu'annas? Karena ma'adudnya mu'annas. Mana ma'adudnya? Talibatan. Talibatan. Ahsanti. Sekarang 12 siswa. Di kelas ada 12 siswa. Kemudian buat 12 siswinya. Tafaddali. Fil fasli isna asyara taliban. Fil fasli, ulang saya lagi. Fil fasli isna asyara taliban. Isna asyara taliban, ahsan. Ada bagaimana untuk mu'annasnya? Fil fasli isna ta asyara talibatan. Talibatan, ahsan, masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Syukran, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kembali untuk Ummu Hurairah dari Bogor atas interaksinya di malam hari ini. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, kita satu poin lagi, silakan. Nah, kita akan angkat kembali dan persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami di malam hari ini di layanan telepon di 0218236543. Nah, halo, silakan. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Yusuf Indramayu. Baik, Abu Yusuf Indramayu. Kembali mohon dikecekkan terlebih dahulu mungkin volume televisi atau radionya. Nah, silakan, Ustaz. Siapa tadi? Abu Yusuf. Abu Yusuf Indramayu. Abu Yusuf, ahlan wa sahlan, Abu Yusuf. Ahlan bika. Marhaban bika ya akhir karib. Alhamdulillah, ana bi khair. Masya Allah, bi khair, Alhamdulillah. Ana bi khair, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Sepertinya, antum sepertinya sedang di luar posisinya. Suara motor, mobil terdengar. Kecilkan sedikit mungkin televisi atau radionya. Alhamdulillah. Sudah? Baik, suara antum jelas sekali malam ini, Abu Yusuf. Halas, siap Abu Yusuf? Halas. Baik. Insyaallah. Baik, poin keberapa sekarang? Ar-Rabi. Ar-Rabi, ikra. Al-A'dadu min 13 ila 19 al-juz'ul awwalu ala aksil ma'luli wal juz'ul tsani wal juz'ul tsani ala waqfihi waqfihi na'am ala waqfihi na'am tarjim ala adat bilangan dari angka berapa itu? Angka 13 sampai 19. Naam. Kedua al-juz'ul awal. Bagian yang pertama. Angka pertamanya atau bagian pertamanya teruskan. Berlawanan dengan al-ma'dud. Berlawanan dengan al-ma'dud, masya Allah. Maksudnya apa? Berlawanan dengan al-ma'dud. Berlawanan dari sisi apa maksudnya ini? Berlawanan dalam bentuk jenisnya. Dalam jenisnya. Berarti kalau ma'dudnya mudzakkar, al-adadnya maka 6. Angka pertamanya harus mu'annath. Berarti kebalikannya kalau ma'dudnya mu'annath, bagaimana al-adadnya? Al-adadnya mudzakkar. Mudzakkar. Nah, ingat, ini angka pertamanya. Nah, 6. Lalu bagaimana dengan al-juz'utsani? Teruskan. Wal-juz'utsani. Wal-juz'utsani ala wafqihi. Nah, apa artinya? Wal-juz'utsani ala wafqihi. Dan bilangan yang kedua berlawanan dengan berlawanan ala wafqihi. Sesuai dengan apa? Al-ma'dudnya. Sesuai dengan al-ma'dud. Jenisnya sama. Nah, jenisnya sama. Angka pertamanya jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Angka keduanya sama jenisnya dengan al-ma'dud. Dan sempat kita gunakan kata kunci yang mudah-mudahan lebih memudahkan. Bagaimana kata kuncinya kemarin Abu Yusuf? Sudah kita ulang-ulang kata kuncinya ini. Yang dekat sama jauh berbeda. Ahsan. Karena angka kedua dekat dengan al-ma'dud, maka sama jenisnya. Dan karena angka yang pertama agak jauh daripada al-ma'dud, maka dia berbeda jenisnya. Wadih? Jelas? Insya Allah. Baik. Itibi misal, bawa contoh. Ana misalnya minta antum fil madrasati, di sekolah ada 13 siswa. Silakan. Tafadhal ya. Fil madrasati salasata asyara siswa. Taliban. Ahsant. Ulang sekali lagi. Fil madrasati salasata asyara taliban. Ahsant ya akhir kirim. Salasata asyara taliban. Taliban di sini mudhakkar atau mu'annath? Mudhakkar. Maka bagaimana konsekuensi di angka pertamanya? Angka pertamanya mu'annath. Angka keduanya? Angka keduanya sama dengan al-ma'adudnya. Nah, yang dekat sama? Yang dekat sama, yang jauh beda. Ahsant. Ganti jadi 13 siswi. Tafadhali dari. Fil fasli salasa asyarata talibatan. Sekarang antum berubah jadi fil fasli, bukan fil madrasati lagi sekarang ya. Labas, khair insyaAllah. Maafi masyila. Fil fasli, tafadhal, langsung lagi. Fil fasli salasa asyarata talibatan. Naam, salasa asyarata talibatan. Ahsan. Mana al-adad? Aina al-adad ya akhil kirim? Al-adad Salasa asyrata. Aina al-ma'dud? Al-ma'dud talibatan. Kalau jelaskan, talibatan ini mudzakkar atau mu'annath? Talibatan itu mu'annath. Maka bagaimana konsekuensinya? Maka yang angka satuannya harus Yang jauh bagaimana? Yang jauh berbeda. Yang dekat mudzakkar, yang dekat sama jenisnya dengan al-ma'dud. Ahsant. Satu lagi contoh. Ana minta satu lagi ya, Abu Yusuf. Siap Abu Yusuf? Ana minta satu lagi contoh. Insyaallah. Baik. Angka 17 sekarang. Ini tadi kan berlaku dari 13 sampai angka berapa? 19. Nah. Di kelas ada 17 siswi. Ana minta siswi. Mu'annath. Fil fasli sab'a asyrata talibatan. Ganti jadi siswa. fil fasli arba'ata. Ah, kok jadi 14 sekarang? Labas. Fil fasli sab'ata asyara taliban. Ahsanta ya Abu Yusuf, Masya Allah. Mumtaz ya akhil karim. Barakallahu fiik, Masya Allah. Fiik, barakallahu. Jazakallahu khair. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Dari Derawayu telah terhubung bersama kami di malam hari ini, Abu Yusuf Barakallahu Fika. Berikutnya Ustaz, kita lanjutkan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan poin yang pertama tentang ahwalul adad. Yang terakhir adalah ahwalul ma'dud. Kalau tadi kita bicara tentang kondisi al-adad, sekarang bagaimana kondisi al-ma'dudnya? Dan tadi sempat kita lihat di contoh-contoh, kalau kita perhatikan jeli dengan dari contoh-contoh yang kita tulis tadi di papan tulis, maka akan terlihat jelas perubahan al-ma'dud. Bagaimana kondisinya? Yang pertama, an-nuqtah al-ula, poin pertama, min thalathah ila asyara, dari 3 sampai 10, ma'dudnya adalah jamak majrur. Di sini lihat tullabin. Bentuknya adalah jamak majrur. Maka misalnya kita bilang thalathatu tullabin. Lihat di sini. Thalathatu itu al-adadnya. Ma'adudnya tullabin. Bentuknya jamak majrur. Ini berlaku angka 3 sampai 10. Maka contoh lainnya misalnya. Khamsatu tullabin. Contoh lainnya. Sab'u talibatin. Sab'u talibatin. Contoh lainnya, ashru talibatin. Dan begitu seterusnya. Dia bentuknya 3 sampai 10 adalah bentuk ma'dudnya adalah jama' majrur. Adapun angka yang kedua, poin kedua, an-nuqtah ats-tsaniyah, poin kedua adalah min ahada asyara ila tis'a wa tis'in. Min ahada asyara, dari angka 11 ila tis'atin wa tis'in sampai angka 99, bentuknya adalah taliban, bentuknya mufrad mansub. Angka 11 sampai 99, jangan salah, ini bukan 11 sampai 19, bukan. 11 sampai 99, bentuk ma'adudnya adalah mufrad mansub. Maka contohnya misalnya, sudah kita sebutkan contohnya sebagian di sini. Fil madrasati arba'ata asyara taliban. Lihat, arba'ata asyara taliban. Contoh lainnya, fil masjidi isyruna. Lihat di sini, ana menggunakan angka isyrun karena masuk ke dalam angka 11 sampai 99. Fil masjidi isyruna mudarrisan. Dan begitu seterusnya sampai angka 99. Kemudian yang terakhir, poin yang ketiga, an-nuqtah ats-tsalitsah, angka 100 dan 1000 serta kelipatan-kelipatannya, 200, 300, 400, 500 terus sampai 1000, 2000, 3000, 4000 terus sampai ratusan ribu sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya di bagian awal daripada pelajaran 24 ini. Bentuknya adalah angka 100, 1000 dan kelipatan-kelipatannya. Bentuknya adalah talibin, mufrad majrur. Maka di sini kesimpulannya kita ulang. Dari angka 3 sampai 10, bentuk ma'adudnya adalah jamak majrur. Kemudian dari 11 sampai 99, bentuknya adalah mufrad mansub, ma'adudnya mufrad mansub. Kemudian angka 100, kemudian 200, 300 dan 1000 serta kelipatan-kelipatannya, bentuk ma'adudnya adalah mufrad majrur. Nah, ini pembahasan kita di akhir. Dan ana kembalikan ke Al-Akh Abdul Wafar. Silakan mungkin dibuka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk mengerjakan latihan poin kedua ini tentang ahwal ma'dud. Tafadhal ya akhi al-karim. Baik, jazakumullah khair. Nah, berikutnya kita persilakan kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami di layanan telepon pada pelajaran bahasa Arab malam hari ini di 0218236543. Kita sapa kembali. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhubung kembali ya, Ummu Abdillah dari Solo. Ya, silakan. Masya Allah. Silakan. Tolong dibaca Ummu Abdillah. Ummu Abdillah sepertinya penelpon terakhir malam ini. Penelpon pertama dan penelpon terakhir malam ini. Karena saya minta untuk baca poin kedua tentang ahwalul ma'dud semuanya. Tolong dibaca. Tafadhali. Afani. Ahwalul ma'dudu. Ahwalul ma'dudu. Ma'dudu. Hakada Ummu Abdillah. Lihat bentuknya ahwal ini mudhaf. Mudhaf. Al-ma'dud. Ma'dudi. Mudhafun ilaih. Nah, majrur. Berarti ahwalul ma'dudi. Ahwalul ma'dudi. Tarjimi. Keadaan-keadaan ma'dud. Al-ma'dudnya. Naam. Yang terbilangnya. Naam. Yang terbilangnya. Tafadhal. Poin pertama. Al-awal. Min salasa ila asyara. Tulabin. Tulabin. Bentuknya apa ini tulabin? Jama' majrur. Jama' majrur. Jama' majrur. Jam'un majrurun. Naam. Contohnya umum. Contohnya lima siswa. Silakan. Lima siswa. Khamsatu tulabin. Lima siswi. Khamsu talibatin. Ahsan. Teruskan. Atsani. Poin kedua. Atsani min ahada asyara ila tis'in wa tis'in. Ila tis'atin wa tis'in. Ila tis'atin wa tis'in. Taliban. Taliban. Bentuknya apa ini? Mufrad mansub. Mufradun mansubun. Naam, ahsan. Contohnya umum misalnya ana bilang misalnya 19 siswa. 19 siswa. Tis'ata asyara taliban. Naam. Siswa. Tis'ata asyara taliban. Taliban. Siswi. 19 siswi. 19 siswa. 19 siswi, masih angka 19 siswi, dirubah jadi siswi. Asrota talibatan. Mumtaz. 33 guru laki-laki. Salasatun wa salasuna mudarisan. Naam, salasatun. Dia angka pertamanya harus mudzakkar. Salasatun mu'annath wa salasuna mudarisan. Karena al-ma'dudnya mudzakkar, maka angka pertamanya harus mu'annath. 33 guru perempuan. Salasun wa salasuna mudarisatan. Naam, Masya Allah. Terakhir, poin ketiga. Akalis. Angka 100, mi'ah. Mi'ah. Wa alf. Mi'ah wa alf. Naam. Talibin. Talibin. Alf talibin. Naam. Bentuknya apa ini? Mufradun. Majrurun. Majrurun. 100 siswi. Silakan. Mi'atu talibin. Siswi. Mi'atu talibatin. Naam. Mi'atu talibatin. Mi'atu talibatin. Jadi siswa. Mi'atu talibin. Ada perubahan Omo? Tidak ada. Tidak ada. Mi'ah, begitu pula alf. Seribu alfu. Siswa. Alfu talibin. Seribu siswi. Alfu talibatin. Naam, tidak ada perubahan. Dia tetap seperti itu, alfun dan mi'atun tidak berubah walaupun ma'adudnya berubah mudhakar atau mu'annath. Masya Allah. Barakallahu fiki ya Umma Abdillah. Wa jazakillah khair wa zadakillah insyaallah hirsan. Jazakillah khair. Amin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih telah terhubung kembali dari Solo Ummu Abdillah. Semoga memberikan manfaat pula dan pengajaran bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Sebelum kita akhiri Ustaz, karena waktu yang menunjukkan pukul 21.30. Iya. Pertanyaan pesan singkat mungkin satu yang akan kita bacakan. Ya. Ustaz, i'rab sesudah angka 1 dan 2 adalah man'ut. Apa i'rab angka setelah 1 dan 2? 1 dan 2 dia diletakkan di belakang. Mungkin maksudnya al-ma'dud yang di sebelum angka. Mungkin maksudnya begitu, bukan setelah angka. Sebelum ya, angka ya, mungkin maksudnya. Mungkin seperti itu. Kemudian i'rabnya apa? Begitu apa i'rab sudah angka 3 dan 10? 3 sampai 10. 3 sampai 10. Angka 3 sampai 10 i'rabnya sebagai mudhafun ilaih, majrur. Nah, begitu pula angka 100 dan 1000 tadi mufrad majrur dia juga di Arabnya sebagai mudhafun ilaih majrur. Nah. Arabun angka 11 sampai 99 taliban mufrad masuk dia disebut tamyiz. Tamyiz. Nah. Masih di penanya yang sama melanjutkan pertanyaannya, apakah al-ma'dud sesudah angka 3 hingga 10 adalah isim jamak atau mufrad, Ustaz? Angka 3 sampai 10? Pertanyaannya bagaimana tadi? Ma'dud sesudah angka 3 hingga 10. Nah, tadi sudah kita baca angka 3 sampai 10 ma'dudnya bentuknya jamak. Jamak majrur. Nah. Baik, tidak hanya jamak, perlu diingat dia juga majrur. Nah. Jamak dan majrur. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Mungkin itu pertanyaan pesan singkat di malam hari ini. Baik. Sebagai penutup kajian kita, Ustaz, tafadhal. Baik, alhamdulillah kita sudah menyempurnakan pembahasan Ad-Darsur Rabi' wal Ishrun. Pelajaran ke-24 ini cukup lama, sampai kurang lebih 6 sampai 8 pertemuan kita habiskan untuk pelajaran 24 ini, karena memang terkait dengan pembahasan yang cukup panjang, cukup kompleks, terkait dengan al-adad wal-ma'dud. Dan ini angkanya mulai dari angka 1 sampai angka ratusan ribu. Ini luar biasa, alhamdulillah kita sudah membahasnya satu persatu. Dan alhamdulillah kita sudah latih sebagian besar daripada contoh-contohnya, dan ini kiranya cukup sampai sini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke pelajaran baru Ad-Darsu Al-Khamis Wal-Ishrun. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat kepada kita semua juga dalam belajar bahasa Arab ini, dan sampai kepada tujuan akhir kita dalam belajar bahasa Arab, yakni memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz, atas pengajaran di malam hari ini. Semoga berikan keberkahan pula untuk kita semua yang menyimaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Ustaz beserta keluarga, diberikan keberkahan pada ilmu dan umur, serta dapat berjumpa kembali dalam program bimbingan bahasa Arab di waktu dan kesempatan berikutnya. Maka demikianlah ikhwatul Islam pelajaran kita di malam hari ini dari penjelasan lanjutan bimbingan bahasa Arab jilid kedua dari kitab Durusul Ughah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua dapat memahami ilmu bahasa Arab ini, sehingga memudahkan kita untuk mempelajari agama Islam hingga bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat kelak. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, kebersamaan Anda dapat mengikuti program lanjutan di jilid ketiganya pada hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai bersama Ustaz Mas'ud Mahmud LC hafizahullahu taala. Dan adapun ada beberapa pertanyaan pesan singkat berkenaan dengan cara mendapatkan buku Durusul Ughah ini. Buku Durusul Ughah dapat Anda dapatkan di toko-toko buku Islam terdekat di kota Anda, atau Anda yang mungkin kesusahan untuk mencarinya dapat mengirimkan pesan singkat di layanan pesan singkat kami di 081-989-6543 atau layanan telepon di off air di 021-823-3661. Barakallahu fikum, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.